Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas tentang fikih zakat. Dan insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kita sudah membahas tentang zakat mal, kemudian zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Dan ada beberapa objek zakat yang tidak kita bahas, seperti zakat binatang ternak, kemudian zakat ar-rikaz, zakat harta karun. Kenapa tidak kita bahas? Karena secara umum harta semacam ini jarang masyarakat Indonesia memiliki sebanyak satu nisab. Karena itu kita alihkan dengan membahas tentang masarifuz zakah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Tentang siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan rincian siapa saja orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada apa dengan surat At-Taubah ayat 60? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai Suratul Fadhihah. Surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya mempermalukan. Kenapa disebut sebagai surat yang mempermalukan? Surat Al-Fadhihah. Pakai dot. Al-Fadhihah disebut sebagai surat Al-Fadhihah oleh Ibnu Abbas. Innaha Al-Fadhihah, sesungguhnya At-Taubah adalah Al-Fadhihah. Karena surat At-Taubah di situ berisi penjelasan tentang berbagai macam rahasia yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membeberkan rahasia orang-orang munafik, mempermalukan mereka di depan umum dengan cara Allah turunkan ayat-ayat yang ada di surat At-Taubah. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di surat Al-Fadhihah Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengatakan wa minhum. Wa minhum. Di antara mereka ada yang seperti ini, di antara munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man. Wa minhum man. Di antara mereka ada yang kayak gini. Di antara mereka ada yang seperti ini. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad fis sadaqat terkait masalah zakat. Sehingga mereka mengatakan, sebagian orang munafik mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengambil zakat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maha suci Allah dari tuduhan semacam ini. Dan mereka menganggap bahwasanya Muhammad mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat itu untuk memperkaya pribadinya dan keluarganya. Sehingga mereka menuduh beliau SAW telah mengambil harta umat. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tuduhan ini dengan dua hal. Yang pertama, Allah haramkan umat Muhammad, Allah haramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Bani Hashim untuk menerima zakat. Sehingga zakat haram bagi Bani Hashim. Tidak boleh bagi Bani Hashim untuk menerima zakat. Sekalipun mereka adalah orang yang miskin, misalnya, orang yang membutuhkan. Namun Bani Hasyim haram menerima zakat. Sehingga adanya syariat ini, maka orang memahami bagaimana mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperkaya dirinya dengan zakat, sementara zakat itu haram bagi Bani Hasyim. Ya. Maaf ini salah ya. Bani Hasyim haram menerima zakat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima zakat. Kemudian penjelasan yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Allah Ta'ala sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Sebagai jawaban bagi orang-orang munafik. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridhatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu adalah haknya lil fuqara bagi orang-orang fakir. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha para amil. Wal gharimin wal mu'allafati qulubuhum dan para mu'allaf qulubuhum. Wa fir riqab untuk membebaskan budak. Wal gharimin untuk melunasi utang-utang yang terlilit utang. Orang-orang yang gharimin. Wa fi sabilillah untuk kepentingan fi sabilillah dan ibnu sabil. Faridhatan minallah sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa zakat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bagi. Sebagaimana warisan Allah Ta'ala yang bagi. Dan ada tiga hal di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi. Tiga harta. Ada tiga jenis harta di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi. Apa saja itu? Yang pertama adalah zakat. Ini Allah jelaskan di surat At-Taubah. Yang kedua adalah Al-Anfal, harta rampasan perang. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Al-Anfal. Kemudian yang ketiga adalah harta warisan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat An-Nisa. Sehingga tiga hal ini bukan wewenang manusia untuk berijtihad, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membaginya. Siapa yang berhak dapat zakat, kemudian Al-Anfal siapa yang berhak dapat, kemudian warisan, pembagiannya bagaimana dan siapa saja yang berhak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membaginya. Tayyib. Karena itu, sebelum kita memberikan rincian tentang siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa mukaddimah seputar masalah masarifuz zakat. Mukaddimah yang pertama, bahwa Allah yang mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Oh, mohon maaf di sini ada yang keliru ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur siapa yang berhak untuk menerima zakat. Sehingga manusia mereka tidak mengaturnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Ziyad bin Harith As-Sudai. As-Sudai ini nama kabilahnya. Setelah kabilah As-Sudai ini masuk Islam, fa'atahu rajulun, datang seseorang. Fa'atahu rajulun faqala a'tini minas sadaqah. Datang seseorang lalu dia mengatakan, beri aku zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yarda bihukmi nabiyyin wala ghairihi fis sadaqat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ridha dalam pembagian zakat itu dilakukan oleh hukum seorang nabi atau siapapun. Hatta hakama fiha huwa, sampai dia sendiri yang menetapkannya. Fajazza'aha, lalu Allah subhanahu wa ta'ala membagi zakat. Tamaniyata ajza'in, kepada 8 golongan. Kemudian beliau mengatakan, fa'in kunta min tilkal ajza'i a'taituka haqqak. Kalau kamu termasuk di antara 8 golongan itu, akan aku berikan hakmu. Sehingga Allah yang bagi. Dan Nabi SAW mengembalikan pembagian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda termasuk di antara 8 golongan ini, maka Anda berhak untuk menerima zakat. Tayyib. Makanya sekali lagi, kita pernah menyampaikan dalam mukaddimah di kajian ini, bahwa zakat itu dibuat detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan zakat itu detail. Karena detail, maka orang tidak boleh berkreasi. Sehingga jangan berinovasi, ikuti saja aturan yang ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan. Dari mulai ujung sampai ujung, semuanya telah dijelaskan oleh Allah. Baik dalam Al-Quran, maupun dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga jangan membuat kreasi ketika mau membayar zakat. Kemudian, mukaddimah yang kedua, mustahik zakat ada 2 kelompok. Silakan bagi Anda yang membawa mushaf, dibuka surat At-Taubah ayat 60, agar kita bisa melihat siapa saja 2 kelompok itu. Allah Ta'ala berfirman, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina 'alayha وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ. Ini kita enter. وَفِي الرِّقَابِ, dan untuk membebaskan budak. وَالْغَارِمِينَ, dan untuk para gharimin. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, untuk فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ, dan ibnu sabil, فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ Alimun Hakim. Nah, ada huruf-huruf yang gandeng dan seterusnya. Ini salah dalam, ada yang hilang juga, Hakim ini ya. Ini salah dalam kopas ya, copy paste. Baik, karena itu Anda perhatikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita berikan catatan. Di surat At-Taubah ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penerima zakat ada 8. Yang pertama, mereka yang menerima zakat, masarifuz zakah, yang jumlahnya ada 8. Pertama, yang diawali dengan huruf li. Yang diawali dengan huruf li. Li itu menunjukkan makna kepemilikan. Huruf li itu menunjukkan makna kepemilikan. Dan mereka yang diawali dengan huruf li itu ada 4. Siapa saja itu? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ada 4. Yang diawali dengan huruf li ada 4, yaitu al-fuqara wal masakin wal wal amilina 'alaiha wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Baik. Ini 6 orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah dengan huruf depan li yang maknanya adalah kepemilikan. Yaitu fakir, miskin 1, 2, al-amilina 'alaiha 3, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf yang keempat. Baik. Kita beralih ke yang kedua. Yang kedua diawali dengan huruf fi. Huruf fi juga ada empat. Dan fi ini tidak menunjukkan kepemilikan, tapi menunjukkan penggunaan. Penggunaan sehingga dia disesuaikan dengan fungsi. Fi itu siapa saja? Yang fi wa fir riqab. Wal gharimin. Wa fi sabilillah. Coba kita baca ayatnya ya. Wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Baik. Yang diawali dengan huruf fi ada empat. Mereka adalah ar-riqab. Budak. Satu. Al-gharimin. Orang yang terlilit utang. Dua. Wa fi sabilillah. Mereka yang berada di sabilillah, yaitu di medan jihad, untuk berangkat jihad. Wa ibnis sabil. Dan musafir yang kehabisan bekal, yang keempat. Baik. Apa perbedaan yang diawali dengan li dan perbedaan yang diawali dengan fi? Apa perbedaannya? Nah, ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahaf Al-Qahtani dalam kitab beliau Az-Zakatu fil Islam. Beliau memberikan catatan. Arba'atu asnafin ya'khuduna akhdan mustaqirra. Ada empat golongan penerima zakat yang mereka ketika menerima maka dia independen. Artinya harta itu jadi miliknya. Fala yura'a haluhum ba'da dafa. Maka kita tidak perlu melihat kondisi mereka setelah mereka menerima zakat. Apakah nanti ada yang sisa ataukah tidak. Mereka adalah fakir, miskin, amil, dan mu'allaf. Lalu beliau mengatakan, famata akhadhu malakuha milkan daiman. Ketika mereka sudah mengambil haknya, mengambil zakat, maka mereka memilikinya secara pribadi. Mustaqirran, ya, secara pribadi, la yajibu alaihim radduha bihalin. Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengembalikan. Sehingga, untuk empat jenis mustahik zakat, ini siapa yang menerima, maka dia memiliki. Siapa yang menerima, maka dia memiliki secara sempurna. Baik. Untuk empat jenis yang pertama. Kemudian kita beralih ke empat jenis yang kedua. Arba'atun minhum, dan ada empat di antara mereka, yaitu al-gharimun, ar-riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Fa innahum ya'khudhuna akhdan mura'an. Maka mereka mengambil zakat namun dengan memperhatikan kondisi akhirnya. Fa in sarafuhu fil jihati alladhi istahaqqul akhdhu li ajliha wa illa istarja'a minhum. Dia boleh mengambil tapi digunakan untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan tujuan mereka berhak mengambil zakat. Wa illa, jika tidak, maka istarja'a minhum, boleh ditarik kembali dari mereka. Untuk kepentingan apa saja? Ar-riqab berarti untuk kepentingan pembebasan. Al-gharimin berarti untuk kepentingan pelunasan utang. Sabilillah berarti untuk kepentingan jihad. Ibnu sabil untuk kepentingan pulang ke kampung halaman. Jika mereka menggunakan zakat untuk selain kepentingan itu, sehingga misalnya zakat diberikan kepada gharimin, tapi ternyata tidak dipakai untuk melunasi utang. Namun dipakai untuk apa misalnya? Untuk malah nambahi utang, kredit mobil. Dia ketika dikasih zakat malah digunakan untuk DP bayar motor. Wah, ini nambahi utang. DP kredit motor, nambah utang. Atau fisabilillah, tapi tidak dia gunakan untuk jihad. Tapi dia gunakan untuk beli tanah misalnya. Yang seperti ini boleh untuk ditarik kembali dari mereka. Lalu beliau mengatakan, wal farku baina hadil asnaf wallati qablaha, dan perbedaan antara empat kelompok yang kedua dengan kelompok yang pertama terkait asnaf yang menerima zakat, anna haula'i akhadhu lima'nan lam tahsul bi akhdihim lizakah, bahwasanya untuk orang-orang ini, empat kelompok yang kedua ini, mereka mengambil zakat tujuannya adalah untuk kegiatan tertentu di mana mereka tidak bisa mendapatkan itu, tidak bisa mewujudkan itu kecuali dengan mengambil zakat. Sementara untuk yang pertama, hasalal maqsudu bi akhdihim wa huwa ginal fuqara wal masakin wa ta'lifil mu'allafin wa adai ajril amilin. Sementara untuk orang yang pertama, maka zakat itu digunakan untuk menutupi kebutuhan mereka yang paling pokok. Fuqara untuk menutupi kefakirannya, miskin juga demikian, untuk menutupi kebutuhannya. Al-amilin sebagai upah atas kerjanya. Mu'allaf diberikan dalam rangka untuk ta'liful qulub, dalam rangka untuk mengambil hatinya sehingga dia mau untuk masuk Islam atau membela Islam. Baik. Turunannya dari hal ini adalah jika ada gharimin yang dia dikasih zakat. Misalnya dia punya utang senilai 100 juta. Sehingga dia masuk gharimin dan dia sudah enggak punya uang, dia bangkrut misalnya. Lalu dia mendapatkan zakat dari yayasan A 10 juta. Dari yayasan B 10 juta. Ada banyak yayasan yang menjadi relasinya sehingga sampai zakatnya itu utangnya itu tutup. Bahkan masih ada yayasan yang ngasih. Maka gharimin semacam ini nanti dia boleh ditarik kembali ketika ada kelebihan. Lupa, ini kan sudah tutup zakat utangmu. Utangmu sudah tutup dengan nilai zakat sekian. Atau misalnya dia punya properti, punya tanah di kampung. Nah, saat dia mau melunasi utang, dia nggak mampu, propertinya sudah dijual, tanahnya sudah dijual, nggak ada yang mau beli. Akhirnya dia dibantu dari zakat. Ternyata dalam proses cicilan itu, tanahnya laku. Lalu dipakai untuk nutupi utangnya. Tapi masih ada yayasan yang ngasih zakat ke dia dalam rangka untuk nutupi utangnya. Maka yayasan ini jika tahu ternyata dia sudah lunas utangnya, wajib untuk dikembalikan. Orang ini wajib untuk mengembalikan zakat itu. Dan dia boleh untuk diminta kembali. Pak, utang Bapak kan sudah lunas. Kemarin kami sudah transfer ke Bapak dari yayasan dan itu dana zakat. Tolong dikembalikan. Maka gharimin yang sudah tutup utangnya wajib untuk mengembalikan. Beda misalnya dengan orang miskin. Misalnya ada orang miskin yang dia tinggal di kampung kaya. Orang miskin tinggal di Qatar misalnya. Ada gak? Ada ya. Lalu dia mendapatkan zakat. Orang-orang kaya, mereka bingung ngasih zakat kemana. Akhirnya disalurkan ke orang miskin ini. Maka kanan kiri ngasih zakat sampai dia menerima uang senilai 100 juta. Jadilah dia orang kaya. Tapi tetap ada orang yang sebelumnya atau transfer yang masuk banyak dan dia gak pernah ngecek. Begitu dicek ternyata 200 juta. Yang 100 juta dipakai untuk bangun rumah, untuk kebutuhan atau untuk kontrak rumah dan kebutuhan sehari-harinya. Masih sisa 100 juta. Apakah wajib untuk dikembalikan? Tidak. Tapi dia sudah tidak boleh lagi menerima. Karena dia sudah menjadi orang kaya. Namun dia, harta yang sudah masuk, tidak ada keharusan untuk dia kembalikan. Karena sudah menjadi miliknya, mustaqirran la yajibu alaihim radduha bihal. sudah menjadi milik pribadinya sehingga dia tidak wajib untuk mengembalikan. Semoga bisa dipahami dengan baik perbedaan antara empat asnaf yang pertama yang diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan huruf li. Innamas sadaqatu lil fuqara. Dengan empat asnaf yang kedua yang diawali oleh Allah Ta'ala dengan huruf fi. Masya Allah. Beda kata depan, beda makna. Dan itulah salah satu di antara mukjizat bahasa Al-Quran. Karena mukjizat bahasa dalam Al-Quran ada mukjizat dari sisi, ada mukjizat kan, kemukjizatan Al-Quran ada mukjizat dari sisi bahasanya, ada mukjizat dari sisi kandungan maknanya, ada mukjizat dari sisi berita yang terkandung di dalamnya, ada mukjizat dari sisi informasi tentang sains yang ada di dalamnya, yang itu tidak mungkin dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di zaman itu. Dalam arti, tentang masalah itu nggak mungkin diketahui. Misalnya kondisi tahapan-tahapan janin ketika berada di kandungan ibunya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan USG, mempelajari ilmu spesialis kandungan, nggak ada. Tapi beliau tahu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an untuk membuktikan bahwasanya ini datang dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, mukaddimah berikutnya. Dan ini ada keterangan dari Syekhul Islam tentang gharimin. Dalam majmu' fatawa beliau mengatakan anna Allah Ta'ala qal wal gharimin wa lam yakun walil gharimin, dan gharimin masuk dalam kategori fi tadi. Mustahik yang didahului dengan fi. Allah mengatakan wa fil gharimin bersama diawali dengan fi wal gharimin wa lam yakul lil gharimin, dan Allah tidak mengatakan lil gharimin. Karena itu fal gharim la yushtaratu tamlikuhu. Orang yang terlilit utang tidak disyaratkan zakat itu harus diserahkan ke dia untuk dia miliki. Sehingga ada pertanyaan begini, bolehkah zakat itu kita serahkan kepada orang yang menghutangi? Sehingga misalnya, si A, misalnya A punya utang kepada B, lalu si C ini orang kaya, dan dia mau ngasih zakat. Misalnya A utang kepada B itu senilai 10 juta. B ngasih uang ke A, utang senilai 10 juta. Tayib, dan B ini enggak mampu karena dia punya utang, dia ya penghasilannya cukup tapi enggak mau bayar. Bolehkah C menyerahkan zakat itu langsung ke si A? Ah, ini zakat senilai 10 juta untuk menutupi utangnya B. Jawabannya diperbolehkan berdasarkan keterangan Syekhul Islam, ya. Sehingga tidak disyaratkan harus diserahkan ke B agar dia bayarkan utangnya, tidak. Tapi langsung diserahkan ke A, ini utangnya B, kami sudah tutupi dengan zakat. Baik. Ini penjelasan tadi, ya. Kemudian di sini juga kita bahas tentang budak mukatab. Budak mukatab gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Mereka dibantu sesuai dengan kebutuhan untuk menolongnya. Pada ayat di atas Allah Ta'ala menyebut mereka dengan didahului huruf jar fi wa fir riqab wal gharimin. Karena itu untuk mustahik jenis yang kedua, mereka dibantu dari dana zakat tidak melebihi dari kebutuhan untuk menolongnya. Sehingga kalau budak itu sudah merdeka, maka selesai dan dia tidak berhak dapat zakat tambahan sebagai budak karena dia sudah merdeka. Demikian pula Ibnu Sabil, ketika dia sudah dikasih zakat, lalu dia bisa pulang kampung, ternyata sampai di kampungnya hartanya masih sisa, zakatnya masih sisa. maka wajib untuk dikembalikan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke mukaddimah berikutnya. Mukaddimah yang ketiga, apakah semua mustahik harus mendapatkan jatah zakat? Sehingga dari 8 asnaf itu, apakah semuanya harus dapat? Ataukah boleh zakat itu diberikan ke salah satu? Di sini saya akan bacakan keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau membahas tentang masarifuz zakah, Al-Qurtubi menjelaskan khilaf di antara para ulama terkait apakah 8 itu harus menerima semuanya. Ada khilaf di antara para ulama apakah 8 itu harus menerima semuanya. Pendapat yang pertama mengatakan boleh diberikan secara ikhtiar, secara pilihan. Apakah 8 asnaf itu harus menerima semuanya? Menurut pendapat yang pertama, boleh milih. Sehingga mau dikasihkan fakir saja, miskin saja, gharimin saja, atau dikasihkan misalnya untuk pembebasan budak saja, hukumnya boleh. Hadza qaulu Malik wa Abi Hanifah wa ashabihima. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan para ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah. Sehingga ini adalah pendapat jumhur. Dan tidak disyaratkan harus diberikan ke semuanya, harus merata 8 asnaf itu. Pendapat yang kedua, harus rata 8 asnaf. Harus rata semua golongan. Semua asnaf. Asnaf itu golongan ya. Harus rata semua golongan. Sehingga fakir dapat, miskin juga dikasih. Amil harus dapat, mu'alaf harus dikasih, budak harus ada, jatah untuk ini ada. Maka zakat itu harus ada 4 pos masing-masing dikasih. Dari mulai yang fakir sampai ibnu sabil, semuanya harus dapat. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i allam lamu tamlik. Wala budda minat taswiyah bainal madhkurin. Kata Imam Syafi'i, bahwa lam dalam kalimat lil fuqara wal masakin adalah lam yang menunjukkan kepemilikan. Karena itu wajib merata ke semua ini. Semua ini harus dikasih. Tidak boleh ada yang tidak dikasih. Ini pendapat Syafi'i. Tayyip. Kemudian masing-masing menyebutkan alasannya dan dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Lalu di bagian akhir, beliau rahimahullah memberikan tarjih pendapat mana yang lebih kuat antara pendapat jumhur dengan pendapat Imam Syafi'i. Kata beliau, وَتَمَسَّكَ أُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Dan para ulama kami, yaitu ulama dalam mazhab Maliki ya, karena Qurtubi bermazhab Maliki, mereka berdalil dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 271. إِنْ تُبْتُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ. Kalau kau tampakkan zakatmu, itu satu kebaikan. وَإِنْ تُخْفُوهَا. Dan jika kau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga disembunyikan ketika bayar zakat, kata Allah, itu lebih baik bagi kalian. Dan di sini Allah mengatakan wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang miskin, orang fakir, tanpa menyebut golongan yang lain. Fahiya sadaqatul fardi, maka dalam ayat ini makna sedekah adalah sedekah yang hukumnya wajib, yaitu zakat. Dan juga disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, umirtu an akhudha sadaqata min agniyaikum wa aruddaha ala fuqaraikum. Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang kaya kalian, dan aku kembalikan kepada orang miskin kalian. Sehingga ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, di mana di situ yang disebutkan hanya satu golongan saja, yaitu orang fakir. Sementara tidak disebutkan tujuh golongan yang lain. Dan pendapat jumhur ini merupakan pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Hudzaifah, dan pendapat beberapa tabi'in. Mereka mengatakan jaizun ayyadfa'aha ilal asnafi tsamaniyah wa ila ayyi sinfin minha dufi'at jaza. Zakat boleh diserahkan kepada 8 golongan masing-masing dapat, dan juga boleh diserahkan ke salah satu golongan. Jaza hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sehingga dalam hal ini wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama, bahwa zakat boleh diberikan ke salah satu golongan saja. Meskipun, kalau menurut Imam Syafi'i harus semuanya dapat. Dan kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, di zaman kita mungkin agak sulit. Karena gak ada budak. Sehingga satu golongan hilang. Kemudian juga kita kesulitan untuk menjumpai fisabilillah yang bentuknya perang, dan ibnu sabil juga jarang kita jumpai. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita masih memiliki beberapa mukaddimah yang lain. Di antaranya adalah salah dalam menyalurkan zakat. Yang ini kata An-Nawawi wajib diulang, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga mukaddimah ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qareeb فأصدق وأكن من الصالحين. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-123-45-7441. Jazakumullahu khairan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bolehkah menyalurkan zakat mal dalam bentuk modal, contoh berupa gerobak untuk jualan? Karena mustahik menginginkan untuk berjualan di pinggir jalan. Jazakallah khairan. Bolehkah menyerahkan zakat mal dalam bentuk modal? Sehingga Anda serahkan dalam bentuk gerobak. Modalnya tadi adalah gerobak. Jawabannya, jadi zakat yang bentuk penyerahannya dalam bentuk mal itu ada dua ya. Zakat yang diserahkan dalam bentuk mal ada dua. Yang pertama adalah zakat harta likuid. Zakat harta likuid yaitu emas, perak, dan uang. Yang kedua adalah zakat perdagangan. Tayyib. Untuk zakat harta likuid, maka wajib diserahkan sesuai dengan jenisnya. Kalau dia emas atau uang, harus diserahkan dalam bentuk emas atau uang. Tidak boleh selain itu. Untuk zakat harta perdagangan, ulama beda pendapat. Apakah boleh dengan objek dagangan? Ataukah harus dengan emas atau uang? Jumhur mengatakan harus dengan emas dan uang. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan menggunakan objek dagangan. Dan kemarin kita dapat jumhur, silakan dibayarkan zakat perdagangan itu dalam bentuk emas dan orang yang dia jualan tempe, lalu tempenya sudah mencapai apa tempe dan benar sehingga dia harus keluarkan. Jangan saja kita mengeluarkan dalam bentuk objek dagangan, apalagi untuk zakat uang. Maka tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk properti, dalam bentuk barang, tapi harus dikeluarkan dalam bentuk uang. Sehingga mustahik Anda kasih uang. Nah, selanjutnya mau dia gunakan untuk beli gerobak, mau dia gunakan untuk beli yang lain, itu urusan pribadi dia. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Oke, saya mau tanya, apakah zakat itu bisa cara pembeliannya disebar gitu, bisa melalui orang, kemudian melalui kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, saya ulang Bapak karena sedikit putus-putus. Pertanyaan Bapak, apakah zakat boleh dibagikan sendiri, begitu? Bisa sendiri, atau melalui orang lain gitu? Disebar, atau melalui gitu. Orang lain, baik. Yang kedua? Yang kedua. Apakah bisa misalnya kita berangkat ke saudara sendiri untuk modal usaha gitu? Memang karena kemudian dilakukan setiap tahun karena dari hasil usahanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan selalu modal usahanya itu berkembang terus gitu. Kemudian tiap tahun berikutnya dilancarkan lagi dia untuk menambah modal usahanya. Baik. Oke. Nah, cukup Bapak. Kemudian satu lagi, kalau untuk orang yang berhutang, ya zakat kepada orang yang berhutang, apakah kita perlu lihat hutang sebelumnya digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan apa? Baik. Oke, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Yang pertama, apakah zakat, tadi yang pertama apa? Bolehkah zakat dibayar sendiri dan melalui orang lain? Jawabannya boleh dua-duanya. Boleh diserahkan sendiri dan boleh juga diserahkan melalui orang lain. Allah Ta'ala berfirman, In tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau tampakkan zakatmu, fani'immahi, itu satu hal yang baik. Sehingga boleh menampakkan zakat. Dan salah satu di antara makna menampakkan zakat adalah kita titipkan kepada yayasan atau lembaga. Ini zakat saya titip ke yayasan, tolong nanti dibagikan. Sehingga orang lain tahu kalau kita bayar zakat. Wa in tukhfuha, dan kalau kau sembunyikan, sehingga orang lain tidak tahu. Wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga kalau kita mampu untuk menyalurkan sendiri, dan kita juga tahu siapa yang berhak untuk mendapatkannya, maka silahkan Bapak berikan sendiri. Hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua, bolehkah memberikan zakat kepada kerabat keluarga? Kerabat ada dua. Ada kerabat yang dia wajib untuk kita nafkahi, dan itu tidak boleh menerima zakat kita. Dan yang kedua adalah kerabat yang tidak wajib kita nafkahi, dan mereka berhak untuk menerima zakat kita. Dalam hadis dari Salman bin Amir, Nabi SAW pernah bersabda, Inna sadaqata alal miskin sadaqatun, wa ala dhirrahim ithnan, wa ala dhirrahim ithnatani sadaqatun wasilah. Sesungguhnya zakat yang diserahkan kepada orang miskin yang bukan kerabat nilainya satu, yaitu pahala zakat saja. Wa ala dhirrahim ithnatan. Tapi kalau diberikan kepada orang yang punya hubungan silaturahmi, maka pahalanya dua. Sadaqatun wasilah. Pertama adalah zakat itu sendiri, dan yang kedua menyambung hubungan silaturahmi. Sehingga zakat boleh diberikan kepada kerabat. Terus bagaimana kalau misalnya bentuknya dalam bentuk apa tadi? Sebagai modal. Sehingga kita kasih dia tahunan. Selama Anda berikan dalam bentuk uang, maka insya Allah sah. Berikutnya, apakah duit itu mau dipakai untuk modal kerabat Anda atau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu urusan dia. Itu urusan dia. Yang jelas Anda berikan zakat itu dalam bentuk uang. Nah, wallahu a'lam. Kemudian untuk zakat yang diberikan kepada gharimin, apakah syaratnya harus kita tahu utangnya untuk apa? Insya Allah nanti kita akan bahas lebih rinci ya. Namun secara umum, bahwa gharimin itu ada dua. Ada utang pribadi. Utang pribadi itu ya utang untuk kepentingan pribadi. Baik yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dia, sandang dia, atau papan dia. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dia, pendidikan dia, dan seterusnya. Yang kedua adalah utang dalam rangka untuk islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang sengketa. Misalnya suku A dengan suku B lagi tegang, dan itu kaitannya dengan masalah duit, dengan masalah harta. Lalu ada orang yang baik hati dan dia mengatakan, ya sudah, baik, ini saya yang nanggung. Yang penting pokoknya kalian jangan sampai berperang. Beban ini saya yang nanggung. Misalnya apa? Harus bayar sekian ratus juta. Baik, sekian ratus juta saya yang bayar. Sudah? Sekarang kalian harus berdamai. Saya yang nanggung sekian ratus juta ini. Maka orang seperti ini, dia utang untuk kepentingan masyarakat. Dan itu utang dalam rangka islahu dzatil bain. Ini nilainya sangat tinggi, termasuk di antara amal soleh, ya, yang pahalanya besar adalah utang dalam rangka islahu dzatil bait. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat karena dia telah menutupi kebutuhan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ini Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman saya. Kapankah seorang anak itu wajib menafkahi orang tuanya? Jadi kondisinya gini, suaminya dia punya ibu, ibunya tinggal sama ayah tirinya. Ibu itu punya uang pensiun. Keadaan ekonomi keduanya kurang lebih sama ya. Apakah suaminya, teman saya itu wajib menafkahi orang tuanya? Itu aja pertanyaannya, Ustaz. Syukron sebelumnya, Jazakallahu khair barakallahu fiik. Baik. Baik. Anaknya perempuan ya? Tutup, baik. Baik. Kapan seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Jawabannya satu, ketika orang tuanya tidak mampu. Yang kedua, anaknya mampu. Sehingga jika terpenuhi dua kondisi ini, maka anak wajib menafkahi orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah mampu, maka anak tidak wajib menafkahi karena dia sudah mampu. Yang kedua, jika anak tidak mampu, maka dia juga tidak wajib menafkahi karena dia tidak mampu. Sehingga kembali kepada dua kondisi ini. Sebagaimana orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak, ketika anak sudah mampu, maka orang tua sudah tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada anak. Anda punya anak, dan dia sudah bekerja, lalu dia mendapatkan penghasilan dan mampu, bahkan dia bisa menafkahi anak istrinya, maka orang tua sudah tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada sang anak. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau izin bertanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama itu mengenai zakat, ya. Jadi kalau misalnya kita ini biasa membayar zakat itu di haulnya di bulan Ramadan Ustaz ya. Lalu kemudian di bulan Rajab misalnya itu, kita punya mobil atau rumah lah, salah satu mobil atau rumah kita tuh kita jual. Nah, dari hasil penjualan itu kita mendapatkan sejumlah uang. Apakah uang itu nanti akan digabungkan dengan perhitungan zakat yang jatuh di bulan Ramadan atau dia punya hal tersendiri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya kita punya rumah warisannya, lalu kemudian ahli warisnya sepakat untuk rumah tersebut kita jual. Kadarullah sampai setahun, dua tahun, atau bahkan lebih, belum laku terjual. Nah, pertanyaannya, apakah zakat itu wajib dikeluarkan atas rumah tersebut setiap tahunnya, atau hanya sekali pada saat nanti sudah laku, kita dapatkan sejumlah uang, baru kita keluarkan zakatnya dahulu sebelum kita bagikan kepada ahli waris. Itu aja pertanyaan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Wa fikum barakallah. Untuk yang pertama, ketika zakat Anda jatuh temponya di bulan Ramadan, ya, dan di bulan Rajab Bapak menjual mobil, sehingga dari sini dapat duit, ya, dapat uang, apakah ini digabungkan dengan saldo uang di yang haulnya di bulan Ramadan? Jawabannya betul digabungkan. Karena Anda membeli mobil itu kan dari pendapatan Anda bulanan atau pendapatan Anda dari hasil keuntungan dagang atau yang lainnya, kemudian dipakai untuk beli mobil. Artinya dia objeknya sejenis dan sumbernya juga sama. Karena objek sejenis sumbernya sama, maka nanti penggunaannya atau zakatnya dizakatkan sama. Sehingga Bapak berkewajiban untuk menggabungkan antara uang hasil penjualan mobil ini dengan uang yang sudah tersimpan yang haulnya di bulan Ramadan. Berarti kalau jual mobilnya Rajab, usia uang ini cuma 2 bulan. Rajab, Syaban, kemudian masuk Ramadan. Wallahu a'lam. Yang kedua, rumah warisan yang sudah ditawarkan, sudah dijual ya. Ditawarkan untuk dijual dan sudah bertahun-tahun tapi belum laku, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori tidak masuk dalam kategori barang dagangan, harta dagangan. Kenapa tidak masuk dalam kategori barang dagangan? Karena objek ini dijual bukan tujuannya dalam rangka litakassub. Artinya rumah itu kan rumah peninggalan orang tua, bukan rumah hasil kulaan. Beda dengan developer. Developer bangun rumah atau beli rumah jadi, lalu dia perbaiki, terus dia jual. Lalu dia ngambil margin. Sementara rumah warisan ini dijual bukan tujuannya untuk ambil margin. Tapi karena butuh duit misalnya, atau agar lebih mudah untuk pembagian warisan. Sehingga meskipun dia sudah ditawarkan selama bertahun-tahun, tidak wajib dizakati, karena dia tidak masuk kategori harta dagangan yang wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya saat apakah zakat pertanian itu boleh dikonversi dengan uang, Ustaz? Baik. Ya, wajazakumullah khairan. Zakat pertanian diserahkan dalam bentuk hasil pertanian, sehingga tidak diserahkan dalam bentuk uang. Maka tidak perlu dikonversi. Bapak panen berapa, ya? Jika panennya sudah satu nisab atau lebih, maka dikeluarkan antara 5-10% tergantung biaya yang dikeluarkan saat saat cocok tanam. Kalau Anda mengeluarkan biaya untuk pengairan, untuk apalagi misalnya untuk pupuk dan seterusnya, sehingga Anda perlu biaya banyak, bahkan butuh tenaga banyak untuk yang panen dan seterusnya, maka nanti dikeluarkan zakat sebanyak 5% dari total panen dan tidak dikonversi ke uang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah singkong wajib dizakati Ustaz? Karena bisa dikeringkan jadi gaplek dan jadi bahan baku tiwul. Syukuran. Wallahu a'lam. Zahirnya tidak, karena kentang tidak wajib dizakati. Sehingga yang wajib dizakati yang bentuknya biji-bijian dan yang bentuknya simar, ya, buah-buahan yang bisa dikeringkan. Kalau singkong dan seterusnya, wallahu a'lam, saya kurang tahu, tapi zahirnya berdasarkan pemahaman yang saya pahami, ya, tidak wajib dizakati, sebagaimana kentang, sebagaimana wortel. Namun kalau misalnya Anda masih ragu, silakan ditanyakan ke ustadz yang lain. Ustadz, bolehkah zakat diberikan ke paman yang sudah tua? Dalam hal ini tidak mampu mencari nafkah, tetapi sepertinya tidak masuk dalam kategori miskin karena ada di bawah tanggungan anak-anaknya yang mampu. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Orang yang dia tidak mampu bekerja dan dia di bawah tanggungan orang yang kaya atau yang mampu untuk memberikan nafkah, maka dia tidak boleh menerima zakat. Anak saya dia enggak bisa bekerja. Dan dia miskin kalau dibiarkan. Tapi karena dinafkahi oleh orang tuanya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Orang kaya punya istri yang mereka tidak bekerja. Bahkan bisa jadi lebih dari satu. Tapi si kaya ini mampu untuk menafkahi semuanya. Maka wanita ini tidak boleh untuk menerima zakat karena dia di bawah orang yang mampu untuk menafkahinya. Demikian pula misalnya ada ibu-ibu janda yang sudah tua dan dia ikut bersama anaknya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Karena dia sudah tidak lagi diperhitungkan status pribadinya sebab dia sudah dinafkahi oleh keluarganya. Sehingga ada manusia yang dia statusnya sebagai tabi', pengikut. Dan ada kaidah yang mengatakan At-tabi'u tabi'un. Yang namanya pengikut, yang namanya turunan, itu hanya mengikuti. Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Turunan itu mengikuti. Karena itu, seorang wanita yang pengangguran, ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, juga berasal dari keluarga miskin misalnya, tapi suaminya kaya, maka dia disebut orang kaya. Karena status dia hanya sebagai tabi', sebagai turunan dari harta suaminya. Dan tabi', tabi'un. Sehingga dia hanya mengikuti. Kalau suaminya kaya, maka ibu ini juga disebut sebagai wanita yang kaya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau tanya Ustaz. Silakan. Apakah zakat perikanan itu ada zakatnya, Ustaz? Apakah perikanan ada zakatnya? Iya, Ustaz. Ya, ikan apa ini, Pak? Ikan emas ditambah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, cukup, Pak. Terima kasih. Baik. Apakah ikan ada zakatnya? Sama juga pertanyaannya, apakah ayam ada zakatnya? Karena kata ternak dalam bahasa kita itu ya mencakup semua yang bisa diternak ya. Sehingga ada zakatnya ataukah tidak? Baik, kalau kita telusuri, dia tidak masuk sebagai sebagai binatang ternak. Karena binatang ternak yang wajib dizakati hanya tiga ya. Bahimatul an'am, unta, sapi, dan kambing. Ikan, ayam, lele, kemudian gupi, enggak masuk. Yang kedua, kalau kita masukkan dia sebagai barang dagangan, apakah ini wajib dizakati? Nah, itu yang mungkin. Dia sebagai barang dagangan. Karena Anda punya ikan emas dan itu Anda jual, lalu dari situ Anda mendapatkan margin. Maka dia masuk sebagai barang dagangan. Sebagaimana orang yang punya ayam, kemudian ayam itu diperdagangkan, maka nanti masuk sebagai zakat barang dagangan. Karena itu untuk binatang-binatang yang dia tidak masuk dalam tiga jenis binatang tadi, jika dibudidaya untuk diperdagangkan, maka dia wajib dizakati sebagai harta tijarah, sebagai harta dagangan, dan mengikuti kaidah zakat perdagangan. Wallahu a'lam. Ustaz, jika di kantor diwajibkan membayar zakat profesi 2,5% dari penghasilan bulanan, apakah kita tetap wajib membayar zakat mal setiap haulnya? Cara menghitungnya seperti ini ya. Zakat profesi. Untuk orang yang bayar zakat profesi itu ada dua. Yang pertama, dia memiliki harta yang sudah di atas nisab. Harta satu nisab atau lebih. Yang kedua, kebalikannya, tidak punya harta, tidak punya tabungan yang nisab. Baik. Untuk orang jenis yang kedua, dia tidak memiliki harta sebesar satu nisab, yang kedua ini, maka potongan tiap bulan sebagai profesi, sebagai zakat profesi, potongan bulanan sebagai zakat profesi di sini tidak sah sebagai zakat. Potongan bulanan sebagai zakat profesi tidak sah sebagai zakat. Terus gimana kalau tidak sah? Namanya tidak sah berarti harus diapain? Harus diulang. Ketika nanti dia sudah memiliki tabungan sebesar satu nisab, baru dia keluarkan zakat malnya. Kemudian yang kedua, orang yang dia memiliki harta di atas nisab. Nomor satu ini. Yang punya harta satu nisab atau lebih ini ya. Maka bolehkah dia membayar zakat bulanan? Boleh. Zakat bulanan. Kok bisa, Pak? Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya seperti ini ya. Anda harus pastikan zakat Anda di bulan apa. Misalnya, si A, dia punya tabungan senilai 100 juta. Dan tabungan satu di atas nisab ini, dia miliki di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Gitu ya. Dan si A ini seorang karyawan perusahaan yang gaji bulanannya, ya, gajinya misalnya ya 10 juta per bulan. Pihak kantor motong 10 juta per bulan 2,5%. Jadi berapa itu? 250 ribu. Begini ya. Betul. Yang dipotong 250 ribu per bulan. Oleh kantor ini dianggap sebagai zakat profesi. Baik, sahkah zakat profesinya si A ini? 250 ribu per bulan. Dijadikan sebagai zakat profesi. Karena si A sudah memiliki harta sebesar 1 nisab lebih, 100 juta, maka ini sah sebagai zakat. Jika dia niatkan untuk zakat, dan zakat itu harus ada niat. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, zakat sah jika diiringi dengan niat. Sah sebagai zakat dengan syarat diniatkan. Diniatkan zakat. Baik. Selanjutnya, Ramadan, kita buat apa? Misalnya rentang waktu 100 juta ini di Ramadan tahun 40, gini ya. Saldo dia 100 juta. Maka di Ramadan tahun 41 dia harus cek saldonya. Saldo di Ramadan tahun 41 misalnya saldonya jadi 120 juta. Saldo dia di Ramadan tahun 41 atau kurang, saya tambahkan aja. Bukan 120, misalnya saldonya jadi 250 juta di Ramadan tahun 41. Dari tabungan dia 10 juta ini per bulan, dia kumpulkan sisa-sisanya, dipakai belanja masih ada sisa, dan dia juga mendapatkan pendapatan yang lain, total harta dia 250 juta di Ramadan tahun 41. Sudah? Maka zakat dia Ramadan tahun 41, 250 juta, ya, kali 2,5%, berapa Pak? 6.250.000. 6,25 juta kita C. 6,25 juta. Baik, ini zakat dia. Sudah? Lah dia kan sudah bayar ini ya, 250.000 per bulan ini. Ya, maka ini bisa diakumulasi. Ya, yang sudah dia bayarkan ini diakumulasi. Jadi yang sudah pernah dibayarkan 250 ribu per bulan, itu dia sudah bayar berapa kali? 12 kali. Maka kalikan 12. Sama dengan 3 juta. Sudah? Kurang berapa? Kurang. Masih kurang ya. Kurangnya adalah 6,25 minus 3 juta. Sama dengan 3,25 juta. Inilah kewajiban yang harus dia bayarkan zakatnya, sekalipun dia sudah bayar zakat tiap bulan 250 ribu. Dipahami insya Allah ya? Jadi kalau Anda sudah punya harta sebesar 1 nisab, kantor motong 2,5% sebagai zakat, ya sudah Anda niatkan. Saya niatkan itu sebagai zakat. Sah sebagai zakat. Selanjutnya tetap di akhir masa haul, dihitung saldonya berapa. Ternyata misalnya ketemulah zakat yang harus kita keluarkan sekian. Nah, yang kemarin potongan bulanan itu silakan ditotal. Oh, totalnya 250 ribu kali 12 ketemu 3 juta. Maka kalau masih kurang silakan ditambahi. Dan kalau lebih, ya, kalau lebih Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Karena sudah dibayarkan tiap bulan tadi. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.